أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أعلم بمراديه وقالوا لن نجاب يا كفار كبه أي كفار ما كتا إن لفن لولا لمن تأرنا نيهالة كجن نزل dan turunkan alai ngatasi Muhammad apa ayatun ayat mirrabi kang tetap saking pangeran Muhammad kana koti kaya onta wal aso lan tetekan wal maidah lan rampadan kul jamsira Muhammad lahum gadai kufar Mekah ing lafad inna allaha ing satuhu negus ya Allah kodiruniku kang maha kawasa ala ayun nazila ngatasi enta nurunkan ya Allah bitasjidi wa takfib macane galawan dan tasjidan ayyun zila wa takfib landen enteken saking tasjid ayyun zila ayatan ing ayat mimma qatarahu saking barangkang gawe-gawe ya kufar Mekah walakin aktharahum la ya'lamun dan tetapini apa akeh-akeh kufar Mekah iku ora weruh ya kufar Mekah kabeh anak nuzulah bala'un alaihim satuhune tumurune ayatiku bala ingat dasi kufar Mekah li wujubihi lakihim injahaduha kena wajib dan rusake kena misti dan rusape kufar Mekah injahadu lamun angas ya kufar Mekah kabeh ing ayat وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إلى ربهم يحشرون الله أعلم بمرده وما لن أرننا من زائدة وتيمينك زائدة لن أرننا وتويدة بطين حيوان satu gegermetan damsi kang lumaku yada bafiladin dalam bumi walatoin lan orang nana burung yatiru kang mibar yatoir filhawa ing dalam awang-awang bijanai kalawan suwiwi rorona toir illa umam menangin ibu pirang-pirang umat angsalukum pirang-pirang kang umpama sirakah bepitan biri akhal kia ing dalam den urus kedadianane ya dab wa rizki halan den rizki anane ihdab atau umam pitan biri akhal kia ing dalam den urus kedadianane umam lan den rizki anane umam wa walialan pirang-pirang tinggai umam mafarratna wara ninggalin sunagung tarokna tegesa ninggalin sunagung fil kitab ing dalam kitab Allahil Mahfud tegesa Allahil Mahfud min syaing siwiji-wiji zaidah tunute miniku zaidah falam ta naktubu maka orang nulis kini sunagung bu'i uing dabah sumba ila rabbim gari-gari maring pangeran dene umam yusarun den giringkeun iya umam kabeh den kumpulkeun ya umam kabeh paya qadi baina umak kang hukuman ya Allah ing dalem antara umam wa ya qadi lil jamma'i minal qarnai lan hukuman ya Allah nitah naur ya Allah kadue wan kang dongkol minal kurnai saking kang ranggaek maya gulu lahum kunu turoba kari-kari ngucap ya Allah lahum kadue jama lan kurna kunu turoba, ing lapan gunung turoba. Anda sirakabeh iku, dadi sirakabeh iku turoban, anda sirakabeh turoban iku lebu, turoban iku lebu. Wal mauta yab'atsuhumullah. Kanjeng Nabi dakwah teureun terus. Geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian mah. Terus diludahan. Sanggeus teh diludahan Kanjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah. Dianiaya. Ketika Kanjeng Nabi sholat di luhur pundukna di tendenan kotoran onta ku Abu Jahal, terus baik Kanjengku. Sholat baik. Urang mah henteu di tendenan naon ge henteu mah henteu baik. Masya Allah, Kanjeng Nabi pohar. Kemudian Kanjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal. Lain ngeunahkeun endahan permintaan-permintaan. Lah Muhammad, sosok omong rasul-rasul, segala mukjizat, segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut. Lah mat, sosok loba omong. Rasok lo bawa omong macem-macem, pangeran urang geus aya lah, atuh hese geus urang aya anu eueuh teu ka deuleu aya basih. Nu aya ge teu pampuheuna naon ka mun eueuh. Cek Kanjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa. Sakumaha kamari? Begitu Kanjeng Nabi terus dakwah makin menjadi-jadi kaburo alaika iraduhum. Minta permintaan anu luar biasa tekudu Muhammad cakusi Allah. Anjeun andek kata bisa napak sancang neangan ayat. Anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat. Dih atuh kos kitu mah pek bae ngan lah tekudu cakusi Allah. Geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah mah dakwah bae anjeun mah dakwah mah dakwah bae Muhammad ayeuna laksanakeun tugas. Tetep anu ngaijabah mah aya jelema-jelema nu daraek ngadengekeun terus iman. Innama yastajibul ladzina yasmaun. Jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikeun iman. Ngadengekeun Kanjeng Nabi kemudian diperhatikeun iman nurun. Mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kanjeng Muhammad, ya Rasulullah, geus aya deui teu encan ye wahyu ku ngeunaheun kana hate. Aye geus iman mah tuh beda. Urang bae saminggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyeng. Saminggu bae teu ngadengekeun urayan Al-Qur'an asana awak nyeri. Teu geunaheun, eta berarti imanna geus hebat jasa tah. Barang kabeneran diuraikeun tambah nyeri. Ya ada ayat cina galak jasa kain. Masya Allah tapi rindu. Al-Quran lo beda rindu. Nis kebel ke orang itu maca-maca Quran. Rindu ke Quran baca. Ayah nunele doang. Nis kebel ke maca Quran. Ayah Quran nama di dalam. Sekitu ke lumayan. Nis tak bisa nele Quran kene. Rindu beda ke Quran. Orang begitu muka Quran. Ya teh lain kalam manusia. Kalam Allah, aing ku bisa neuleuh nage ka kalam Allah geus pohara. Ku aing dibaca, ku cinta. Ye Quran direnungkeun ku urang tah. Begitu Quran dibuka teh direnungkeun. Beuh aing keur berhadapan jeung Allah. Kadeuleuan aing ku Allah di mana bae ayana. Aing teu make kopea isin ka Allah. Mulai make kopea. Mun Ki Haji teh maji maka sorban lah, maka sorban kurung ke jadi isin di deleku Allah maju ke kipas tiis re <tis-> sakwa bajikan ai tadi kadeng gereyang-gereyang are ngaringkuk teh ka haji. Ya Allah. Hawa Al-Qur'an mah kos kitu. Maca Qur'an mah selembar berselanjut, bersambung ke halaman sekian, teangan set, berlanjut ke teangan set, beres Qur'an. Baca Qur'an maka karak dua ayat ge. Teu bisa dipaksa. Teu bisa dipaksa. Kok walaupun kesempatan aduh beremang. Make kaca. Kaca teh mun pake neuleu Al-Qur'an mah remeng-remeng. Lamun pake neuleu bujur urang Karawang mah ja cek. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Bake innama pasti. Moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim nu ku anjeun didengungkeun Muhammad, disampaikeun Muhammad, jelema-jelema nu ngadenge. Terus nyana narima, berpikir maham iman, mukmin. Jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad. Ari nu teu ngadengekeun, nu teu ngadengekeun mah kafir. Bahasana Al-Qur'an nyebutkeun ka kafir teh ya. Ieu. Wal mauta yab'atsuhumullah. Bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta. Mauta teh jamatina mayitun mauta fa'la liwasmin ka qatilin wa zamin. Jadi berarti mayitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap paeh bae. Kafir teh jelema nama hirup gararan tenggara raga jasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi nyana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh sote mata hatena. Geus jelema anu paeh mata hatena kafir. Mamat, engke dihudangkeun ieu ku aing cak Allah. Tedengkeun bae mah dakwah mah dakwah bae. Nu ngadengekeun jelema nu mukmin, nu teu ngadengekeun jelema kafir. Engke wal mauta ku sebab manehanna teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran teu percayaeun anjeun teh utusan aing. Tetep di yaumil qiyamah mayabatsuhumullah fil akhirat. Engke di akhirat banyana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un tuluy nyana dibalikeun digiringkeun ka aing keneh bae mukminin digiringkeun ke ka aing diadili kafirin nu teu ngadaekeun ka anjeun dihijikeun digiringkeun keneh bae sarua bae bakal dibuales payu jazihim bi'amalihim. Kabeh bakal dibales. Atuh jang naon aing ngieun sorga, jang naon aing ngieun neraka. Lamun nurut kabeh atuh kosong neraka. Ih, atuh maneh mah hayu bae dawah, terus bae. Nu iman bere bagian sorga. Nu teu iman kafir. Peguan sagala, si sieng-sieng sagala, sieng-sieng malingseng eta. Geus kare terus neraka berarti eta. Tah, dawah mah atuh dawah. Ieu bahasa Gusti Allah, bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta. Paeh. Sebab manusia teh kieu. Manusia ye ku ulama dibagi ti Kanjeng Nabi. Aya jelema, aya rohan, hirup ngaranna. Tah eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna. Pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur. Ajeuna teh betul kudu dikubur, ai betah mah los. Sapoe, dua poe, tilu poe coba salembur eta betah henteu teu. Ngadeg lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat. Naon sebabna? Alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha. Dua poe bae coba ge anginna geus ambalaya. Jelema teh beda jeung hewan. Hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa, bangke kotok bae geus ambreng-ambrengan, kobo mah komo, komo jelema lantaran ngadahar sangu. Beda nu mentak nu beuki jasa sangu, moal kebel teteh jelema bertahan haju bau bae. Tapi lamun teu ngadahar sangu angel, beda. Tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Qur'an, ahli zikir, moal bau. Moal. Henteu dahar ge tilok maca Quran bentek. Tetep bae bentek bae. Da jelema eueuh rohan, paeh ngaranana kubur. Bagaya atur ni kubur aya aturan-aturanana. Aya jelema teh aya rohan ku ari mah hirup berarti ngan teu boga akal, edan ngaranana. Rantai kudu disiapkeun imah. Hirup lantaran aya rohan ngan eueuh akalan, edan ngaranana. Geus lamun edan teu boga kukuba pikiranan, teu boga pikiran kukuba, teu boga akal ngaranana ge atuh. Kadang-kadang nyana make calana pendek bae, bobogoanana guluntang galantung. Deres anu lalaki mah mun aya nu awewe teh teu make calana pan keomna doang nu tersepi urang. Di jalan aya nu edan awewe teu make calana, eta mah bobogoanana. Ih, teh si budak pantas si budak neuleukeunna blond teh coba. Nah, aya tah ngan eueuh akalan edan ngaranana majnun. Aya ku ari mah roh aya, akal aya, ngan akalna teu digunakeun kana bener, yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan. Akalna teu aya imanan ieu mah yeuh kafir, mauta tangaranna tah nu geus kitu. Nah iyalah hirup lantaran aya rohan, aya akalan, aya ngan akalna eueuh imanan. Iyalah wal mauta yab'atsuhumullah. Maot teh eueuh iman. Aya imah iman teh aya imanan, aya ieu mah aya iman. Ngan imanna leutik, imanna saeutik padunyaho doang pangeran Allah. Pangeran teh Allah, Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi teh Rasul Allah. Nyada teh nyaritakeun, nyada teh tabligh, nyana ngembangkeun syariat, tapi salat henteu, puasa henteu, zakat henteu, haji ora. Ora, ora gelem mah haji. Engki wedi ku. Naik pesawat teh gedi wede. Ora ana jalane kok tiasa miber iku. Sieun ora gelem. Mau ngokos gitu jawana. Wis lah. Jawa koek ora popo. Tah, eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang. Padu nyaho ka syariat, teu laksanakeun syariat ngaranana batil. Batil tah. Ku ari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah. Nah, ieu hebat mah ieu jelema. Aya rohan di jero rohna aya akalan, dina akalna teh aya imanan, dina imanna teh aya makrifatan. Beuh luar biasa. Ieulah jelema nu teristimewa teh. Makrifatna teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh. Ieulah jelema anu moal paeh salilana. Sanajan jasadna dikubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah. Bukti nyatana ieu ku ari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul. Urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentahna mah ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul. Urang puasa dititahna mah ku Gusti Allah panu nyampaikeunana mah Kangjeng Rasul. Urang zakat dititahna mah ku Allah panu nyampaikeunana mah Kangjeng Rasul. Urang teh dititah haji nu nitahna mah Gusti Allah nu nyampaikeunana mah Kangjeng Rasul. Teu maot Kangjeng Rasul. Ciri teu maotna urang ku ari aya ngalaksanakeun perintah Allah melalui Kangjeng Rasul. Aya hadis da Bukhari jeung Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot dan teu diuraikeun ku para ulama mazahibul arba, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki araya kabeh. Teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu ku ari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, Imam Romli, kabelah dieuna Syekh Nawawi tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama lu al ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan hajung ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna. Nah ieu penghalang hijab nya lo lagi teh nya Aduh. Penerus Kanjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal. Macet ieu penerus Kanjeng Nabi teu layak cek Kanjeng Nabi sia kudu ngigituanna. Ci, aing mah teu ditasia nyeun proposal cek Kanjeng Nabi, ja aing mah nita ge hayung ngalanjutkeun ieu ilmu Allah. Lantaran Kanjeng Nabi, mah Kanjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta, ngawariskeun ge ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Bungaheun nyana barang leuleuh ka Indonesia. Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai. Nuhun cek Kanjeng Nabi. Di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kanjeng Nabi. Apa teu ngalayang Kanjeng Nabi ngalayang? Da teu maot Kanjeng Nabi mah. Da teu tekadkeun maot mah anggeus-anggeus teu maot ka kalayangan Kanjeng Nabi mah. Leuleuh ka Pasar Kemis. Alhamdulillah leuleuh ka Sepatan. Alhamdulillah. Leuleuh ka Kota Tangerang. Nuhun loba jasa ulama. Masya Allah. Ngan begitu arah suka Golkar. Goblog. Kanjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu? Barang ngaju-ngajukeun proposal sial jasa ieu. Ieu aing mah teu nita kos kitu, teu nita aing mah nita ge ikhlas. Pandina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din ulah haju kos kikituanan Kanjeng Nabi neuleukeun be wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu teu beres kiai ieu teu beres tunggu tanggal mainna ieu nu geus ge geus alalambruk ancur ieu deui ngamulaian ieu ya Allah ya Rabbi cek Kanjeng Nabi eta almanak jaki kuloba dihareupeun imahna je pan haju nge SMS-an babaturanana emang kitu-kitu pod je pan jadi kiatu ya Kanjeng Nabi ngalayang aduh gideung bae gideung barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngajung-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa kaamanatan ilmu ngan teu kuat ieu budak batinna dilihat ka Belaraja waduh jadi kos kieu mah beres si agama yeuh Kanjeng Nabi ka kalayangan lamun urang teu nekatkeun ka kalayangan neuleuan ka urang eta ngagelok ngagelok ngagelok ngagelok mantak urang mah aing keur babelajar Kanjeng Nabi mah teu maot ngalih. Ji atuh lamun wali ka kalayangan atuh komo rajana ku Kanjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca selawat ka Kanjeng Nabi moal aya jelema duri angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan selawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kanjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa ka kalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kanjeng Nabi na. Nah urang teu izin di hadiran ku Kanjeng Nabi urang asup Golkar. Apa isin ente apa urang ieu ka kalayangan Kanjeng Nabi dihareupeun urang teh keur aya dideuleukeun urang teh ngajukeun proposal gideuk Kanjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kanjeng Nabi tanu mantak kuari ararambruk teu boga tekad ka dinya batinna kurang teger nu dideuleuk ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureun nya ayeuna tekadkeun ka kalayangan mantak nu mantak kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema begitu nyaritakeun dunia terus anu-anu bagaimana enggak gitu aja henteu kitu bae ih isin ka tuan syekh cenah bagus teh cek teh hebat di jelema ieu aya isin ka tuan syekh ja tuan syekh mah teu sepeun cenah kana dunia sanajan loba ge teu dimaksud eta hebat tah boga ka isin ka tuan syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ieu saguru ka jeung kukumaha urang mah coba kuari nu diagungkeun Kanjeng Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia duit muludan pan kadi Kanjeng Nabi hadar sia ya Nabi saban eta hadir Kanjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta mentak dilaknat ku Kanjeng Nabi geus taun hareup ulah dipake deui eta laknat Kanjeng Nabi karana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kanjeng Nabi na ka kalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kanjeng Nabi je seserian sia mantak aing mantem milih eta tekad dia izin ka Kanjeng Nabi. Masya Allah Karim. Ulah deui-deui siang ke kecuali di bare gede. Itu ngomongkeun kos kitu pan pajar ekstrim lain. Tegeran hate yeuh, tegeran de ka mana deui supaya teu paeh pan urang sarua bae. Amprok jeung memeh jeung Allah pan Gusti Kanjeng heula. Si Kanjeng Nabi sia nu diurci ku patea kan Kiai. Anu sia ngembangkeun sok alif jabar bejabar patea aing paneuleukeun ka sia sabenerna ca Kanjeng Nabi. Ngan aja sia pan milu ka atut kan. Eta urang geus di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kanjeng batu isin. Ji kulaun teu boga pikiran ka dinya. Ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan. Akalna aya ngan kuari mah akalna tea eueuh imanan. Nah ieu adalah kafir. Iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil. Sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa. Buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge. Nah kuari aya imanan tur imanna makrifat, makrifat khoso. Ieu nu cempol mah. Waduh nu Kanjeng Nabi ge ngalayat terus kadinya. Teruskeun jang, teruskeun ca Kanjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi. Geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kanjeng Nabi ge. Asal urang maca salawat nyambung ka Kanjeng Nabi, salawat anjeun datang ka kaula, kula nyaba ka anjeun teruskeun teruskeun. Ulah sok kabita ku Golkar, ulah kabita ku P3, ulah kabita ku partai-partai mah lain Golkar bae, termasuk anu nukos kitu proposal ka ulah, ulah dijamin ku Allah. Kanjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kudaun teu boga tekad kos kitu atuh. Isin geus balikan deui tah mah nu geus mah geus bae nu encan mah atuh nyieun deui. Beki jero bae. Ulah. Nah, ye. Nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkayanana. Sakali deui jasad rohan paeh kubur. Aya rohan akalan edan. Aya akalan ngan akalna imanan kafir. Aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil. Aya ieu mah iman mah boro-boro naon ngadengekeun henteu naon teu ngan imanna iman turunan doi. Aya imanan imanna makrifat khosoh. Iyalah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hesetan yang nukos kitu. Numentak Al-Qur'an lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena. Ari awak lemah seterak dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur. Di dilela luis tage pohara tapi Qur'an dek nu luis dek nu tulis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh tateh mata hatena. Mukminin nu ngaijabah ka anjeun, kafirin nu paeh hatena teu ngadegekeun ka anjeun. Tatap jaga di akhirat mah Muhammad. Ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalas summa ilaihi yurja'un dibalikeun ka aing kabeh. Wa qalu laula nuzila 'alaihi ayatum mir rabbih. Cekupar-kupar megah Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng ceuli aing geus torek ceuli aing sia terus bae Muhammad Muhammad geus sia tu aing mah aya pamenta coba laula unzila alaihi ayatun mir rabbi coba turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Saleh dibere onta Kangjeng Nabi Musa dibere tungkeun Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunaheun imana ieu mah bacaan Quran malulu Quran. Kamari menta turun mukjizat dibere Al-Qur'an geus turun Al-Qur'an menta deui ulah Qur'an atuh sapira bacaan ku ari mah coba hayang kadeuleu saperti nu baheula anjeun Nabi langsung ditegor ku Gusti Allah kul ngabejakeun Muhammad ka para kapirin-kapirin. Leutik kitu hayang sakitu mah. Ngan ku aing moal dibere. Jang naon? Lantaran nyana mah ngan ngaririweuh doang lain deuk iman, lain nyoba sia. Nyoba anjeun teh mah ngaririweuh. Andai kata diturunkeun ge ieu mujizat ka anjeun, ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman. Jagede hulu tama kapirin mah. Nu mentek ih Muhammad bejakeun. Innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan. Gampangeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge. Ngan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Nyana teu nyahoeun lolobana mah. Hartina teu jawaban kumaha? Mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun. Sakumaha pamenta kapir-kapir Mekah haju nyana ngan ngaririweuh doang haju teu percaya ka anjeun pan eta teh bakalna ngundang siksa pan aing moal teu nyiksa ta teh pan teu nyaon teu jadi teh kos kitu teh eta teh undangan siksa mun haju iman bener tapi lamun teu iman hanas turun mujizat kaistimewaan diturunkeun dibikeun ka deuleuh ku nyana tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyaon walakinna aktsarahum la ya lamun tuh kieu bae Muhammad contohkeun wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bijanahai illa umamun amsalukum. Deuleu bae kuari mah hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi anu leleumpangan di muka bumi seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi timimiti nu gedena gajahna kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah jarafah kemudian anu pangleutikna sireum termasuk jelema hewan-hewan uncal oray jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi kitu keneh manuk anu hihibran di awang-awang tah mimiti manuk leutik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihibran di luhur langit bae sarupaning manuk-manuk naon bae eta teh teu pati-pati hewan nu kumarayap kumandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hiberan di awang-awang eta teh illa umamun amsalukum eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua ndeuk mere ndeuk naon hayang mujizat naon deui eta ge manuk mujizat kakawasaan aing pan eta teh deuleuh ku sia bejakeun ka kafir tuh manuk saha nu ngahibarkeun tuh oray saha nu ngaleumpangkeun sia ge termasuk saha nu ngaleumpangkeun pan eta teh aing ndeuk menta mujizat naon deui burang ge teu pati mikireun tak kadé jang manuk-manuk bae buaya-buaya bae saha coba nu bisa nyeun buaya aya ge urang Purwakarta bubuaya tah mah kitu ge pake ulin ku budak leutik tah mah nah deuleuh manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti sarua di urusan ku Gusti Allah mun ditanyakeun nanyeun saha nanyeun Allah nu ngarizkian Allah eta manuk boga pabrik henteu eta manuk boga sawah henteu tapi panjana bisa barang dahar nang saha eta ayeuna apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik jang henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang tapi kan bisa dahar urang ge urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali kudu kos manuk urang kumaha manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae berangkat isuk-isuk beuteungna keleh balik sore-sore bitonan beuteungna seubeuh eta lah ilmu wali nah eta bejakeun ka kapirin-kapir nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese bejakeun eta sireum nang saha nyeun eta oray nang saha nyeun kotok nang saha nyeun kotok teh lemes tah kotok oh mun kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok ayam eta bebek persi nang saha nyeun eta hese-hese amat dengan mujizat hese-hese amat dengan mujizat bejakeun di urusan ku aing sarua jeung nyana mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia, diirisian sarua jeung manusia, engke di akhirat digiring sarua jeung manusia. Kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu, eleh nu petot, nu dongkol engke dihadirkeun, nu petot engke dihadirkeun, tetep bae di sidang. Geus beres di sidang kakara kulu turoban jadi lebu anjeun di sidang heula. Embe jeung embe ngadu, mana nu eleh diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh. Engke kakara geus beres, jadilah maneh lebu. Kabeh di sidang boro-boro manungsa, cacakan hewan. Geh. Ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah. Kami jakeun deuk bayang mujizat taun deui eta ge geus cukup jakeun. Asyallah karim. Tapi ieu berahasiaan luar biasa cik Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir. Teu ngadenge kana karisalahan Kanjeng Nabi, teu ngadenge kana mukjizat Kanjeng Nabi, buah kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh. Tapi kunaon ka dieu nyontoan menta mukjizat eta ku hewan. Ieu teh aya rahasiaan kajeng ku kumaha ge. Endahan jawaban Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farraqna fil kitab. Teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfud min sai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfudna, sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfudna, moal aya ka tuba-tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah. Kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun ma farraqna. Anu ditinggalkeun ku kula saeutik oge min sai. Bahasana ge make min sai. Sai teh isim nakirah. Isim nakirah eta umum, berarti pintin bede kana leutik eueuh anu tinggaleun. Bilagah jasa. Tah eta eueuh nu tinggaleun, eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfud, eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfud, eueuh hiji orae nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfud. Moal aya. Mata kurang keur cicing bae aju kemudian kadatangan sireum, sireum nyoco urang, eta geus aya tulisanana di Lauhil Mahfud. Ulah pajar eueuh tulisanana. Urang keur leumpang peuting kemudian aya orae kasempar, orae aju ngegel ka urang, aya tulisanana. Ma farraqna, eueuh anu tinggaleun. Eueuh anu tinggaleun komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laleutik eueuh anu tinggaleun. Masyaallah. Tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farrafna fil kitab min syai. Oh lu tinggaleun kabeh ayat tulisanana. Kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti ayat tulisanana. Si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana. Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar. Atuh geus aya tulisanana. Geus aya teu nu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farraqna. Tapi ya Gusti Allah make nyontoan make hewan, aya naon rahasiana? Horenganan manusia teh berkarakter hewan. Manusia teh aya nu berkarakter maung. Manusia aya berkarakter gajah. Manusia aya nu berkarakter kuda. Manusia aya nu berkarakter buaya. Manusia aya nu berkarakter anjing. Manusia aya nu berkarakter babi. Manusia aya nu berkarakter bebek. Manusia aya nu berkarakter hayam. Ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan. Horeng manusia teh aya karakter-karakter. Mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana, nu kos kumaha karakter maung, nu kos kumaha karakter gajah, nu kos kumaha karakter babi, nu kos kumaha karakter anjing, nu kos kumaha karakter orai, ieu kabeh asana ayaan kabeh ge ieu. Nu mantak eta teh hakikatna mah ieu, urang mun jadi ulama, urang mun jadi wali, misalnya orang dijadikan ulama, dijadikan wali, ya'lamu ya awliya Allah, kudunya ho anjin wahai para wali-wali Allah. Hakikat nama anjin kerba barengan jeung anjing. Hakikat nama anjin kerba barengan jeung babi. Hakikat nama anjin kerba barengan jeung maung. Hakikat nama anjin kerba barengan jeung gajah. tiga di dalam bayar lantaran walima nyahuan di beretak hakikatan gitu lirik nyana kakak itu waduh ayam buaya darat neledi ke harap waduh ayam mau neledi ke dia ayam gajah neledi ke dia ayam anjing di bere paham tak nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah lantaran nyana nele ke hakikat tak iya tak ayat nata mata Gus Dur ngomong sakacapang nabahe Gus Dur ngomong sakadaek nabahe di dalam kunyana ngerin kos gitu iman lah jajahin jelemah lain jelemah ayah monyet dipoto barang hasil foto nak banget na jelemah ayah jelemah dipoto barang hasilnya banget monyet ji sihat deh ayah gajah dipoto tep banget na banget awewe gelis ayah anu kadian tenon gara-gara dahwet hetulah letnya namun di awet mahkota gajah dipoto banget-banget wanita cantik Masya Allah Lumnan Libanon orang Iran ini gelis bener ayah awet dipoto trak baik banget gajah iya salah mau dipoto di asli kan monyet kabe bisa ya. Masya Allah ji itu nusuk kukulah didongengkan mama Sobari sama Sobari deh kama kasa salaman kabehan tek lalaki awe beres sasalamannya na sholat ditegor kapan kumurida mama te ayan udara ikan ngamakmum ka mama ayo gitu kunaon pan mama te meren tadi sasalaman jeng awewe batal meren koto wudu dehi jama mama te sasalaman jeng jelemah ayo gitu janu sasalaman jeng mama monyet kabeh pan betul batal meren mama ayo ke monyet mah te bisa ngomong pan murid sial ke aing-aing bo monyet iya tugas lain dari wali Allah mah matak murikak bulu orang jeng wali Allah sing hade jeng wali Allah mah emang kumaha gitu lain sambarangan nyana teh anu matak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan lamun masih kena aya nafsuan moal diangkat jadi wali ketika nyana geus eueuh nafsuan nafsul amaratu bisui nafsul lawamah geus eueuhan nu aya teh nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah eta teh bisa kadele karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati bawa kadele nama eta teh mau ketika kajeng polisi bawa eta teh buaya rekeban jelema bae kopok caprok ji atuh geus ku eta mah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah janana ge teu sadar nya ngomong kitu teh berhadapan jeng lurah wah iya kuya asana ieu ya tuh kumanya na bae sidenya na gemual ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah moal Tuhan Syekh Abdul Qadir galak ngomongna Tuhan Syekh Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa kula lain ti diri kula cak jana dibere kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleu ka maraneh kabeh ieu anu di mana ieu ayatna mendasar apan teu ayatna kapanggih ku urang upar Makkah menta mujizat coba atuh cara Kanjeng Nabi Musa man Abu Jahal teu kira-kira geus teu Muhammad man pan urang greget eta ka Abu Jahal urang ge geus aya Muhammad de qomo sallallahu kos kitu mah geus mad cicing sia mad teh bahasa Abu Jahal tah mun aya di Cikupa nu mad-madan kitu eta ge atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae Masya Allah coba tuh datangkan coba ke dia mukjizat cara nubahula kenal koti wal asa ul ma'idah tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahai illa umamun amsalukum di samping mujizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mujizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan nu mantak ilamu ya aulia Allah ilamu ya ulama sing hade sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung oray hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah nu mantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cici teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong teu sembarangan Nah iyalah kuari tea kuari lamun dibuktikan meren meren iya karakterna wallahu alam. Tapi lamun di majlis ya nu dihandap bentang ka ampun lah. Lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh anu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah ieu naik naon ieu kula mah leumpang bae cek tirahat ya anu kula mah cenah begitu datang ka Merak teh pernah salat di masjid ai kitu ku naon neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh kadedengekeun teh ceuli pinuh ku tai kabeh musala masjid pinuh ku tai kabeh mentek kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan cek kan. Wallahu a'lam Allah merekos kitu ka kula haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi monyet babi monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cek Abah ulah loba omong ya ulah ngomong ka sasaan geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta geter-geter nyana teh memeh nama henteu teu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet babi monyet saeutik cacada di kota nu beungeutna jelema. Eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu ku hari geus sabar taun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu. Acara ieu mah geus manyating monyet atuh ieu mah. Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah ngeri jasa. Ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah. Tah cuman cerita-cerita wae hungkulna ieulah ayat anu luar biasa mal farraquna fil kitab. Nu tinggalin dina Al-Quran, nu tinggalin dina Lauhil Mahfud. Tapi Imam Syafi'i mah mafarrotna fil kitab teh Al-Quran Imam Syafi'i mah. Nu tinggalin dina Al-Quran naon bae aya. Lumatak nyalok tadi Mekah teh ceramah seperti gitu. Permintaan ti ahli-ahli Mekah, wahai Syafi'i, lamun anjeun nafsiran mafarrotna fil kitab Al-Quran, diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram. Kami kabeh deuk nanya. Siap cek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Mesir wabek pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun mafarrotna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitabi dina Al-Qur'an min sai naon bae ge aya. Imul pertanyaan ngan panjang teh mun kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir ti Yaman ti Pakistan terus ti unggal nagara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya ke wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan bangbara tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam henteu bangbara ieu mah cek Imam Syafi'i henteu di mana ayatna ayatna mafarrotna fil kitab min sai ayat anu menuju ka dinya dijawab ku Imam Syafi'i ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kanjeng Rasul naik ucapan Kanjeng Rasul naik deui takarak brek bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema wah tu lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Imam Syafi'i pondok atuh Syafi'i. Tuh pertanyaan ti Mesir, pertanyaan ti Yaman, pertanyaan kakara kabeh tunduk ka Imam Syafi'i, dicari uman kabeh. Didinya ditanya Imam Syafi'i, "Kok bisa kos kieu? Pan kula ge ieu teh buatan Allah. Kula teh cucu Kanjeng Rasulullah. Setetes ilmu Rasulullah nempel di kula, kula seperti ieu komo Kanjeng Rasulna." Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna. Ngejelaskeun mafarrotna fil kitab min syai lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfud geus jelas Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfud Quran eueuh nu kaliwat saeutik-eutik acan dina Al-Qur'an politik aya dina Al-Qur'an ekonomi aya dina Al-Qur'an ditanya perincianna aya gali coba ge Al-Qur'an atuh urang mah maca Qur'anna ngan musabaqah doang hayang menang piala atawa ka Mekah jurig zaman kos kitu mah baca Al-Qur'an nu mata kula bisa ngureukeun politik aya siasah islamiah aya nyaritakeun perekonomian secara Islam nyaritakeun budaya secara Islam pamanang di Qur'an mafarrotna fil kitabi bin syai teu kawadahan Imam Syafi'i tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh yeulah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun 19 tahun kita geus kos kitu, 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran. 15 tahun diangkat jadi mufti, 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambalaya, timimiti syariat tarekat jeung hakikat geus pohara jasa, teu kawadahan Imam Syafi'i teh. Urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Jauh jasa jeung Imam Syafi'i, akurna jeung sapeun tukang lauk teh eta mah. Ya Allah, ieu ayat ieu ge, lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge pohara jasa. Masya Allah, eta carita Bang Bara bae ge can anggeus geus cukup bae lah sakitu jang contoh. Sampaikeun kan nyontokeun ka dieu, nyontokeun ka dieu, nyontokeun, nyontokeun. Teh Bang Bara mah. Ditinggal dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teh kudu Al-Qur'an heula. Ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul, ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng teng teng teng kakara Qur'anna. Bukti ma farratna fil kitab min syai. Ka head-head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae, ya Allah ya Rabbi, eueuh nu teu katadahan eta pertanyaan. Nyalah, jadi berhasiah anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yusarun. Kemudian kebakar digiring dihijikan, tidak terkecuali nu ngadenge Kanjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikan, digiring deuk dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kanjeng Nabi, taat ka Kanjeng Nabi, oge ka Gusti Allah, sehingga urang aya dina beungkeutan Kanjeng Nabi urang di akhirat sanajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disapaatan ku Kanjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiacan ditutup ku doa ayah Habib Al-Hirid, Habib Abdurrahman Al-Hirid, untuk menyampaikan biasa tahunan undangan. Setiacana dipersilahkan.